Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca kitab Qul Mufid ala kitab Tauhid, ada koreksi berkaitan dengan pelajaran yang lewat. Di pelajaran yang lewat kita telah baca paparan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang perselisihan ulama berkaitan dengan ziarah kubur untuk wanita. Pada awalnya beliau mengatakan ada tiga pendapat. Setelah itu beliau mengatakan, dan aku menjumpai ada pendapat yang keempat yang mengatakan bahasanya ziarah kubur bagi perempuan itu dianjurkan sebagaimana laki-laki. Maka pendapat yang keempat yang dimaksudkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala ini adalah ternyata adalah pendapat Al-Albani di Ahkamul Janais. Maka beliau telah merespon pendapat Al-Albani tentang masalah ziarah perempuan, ziarah kubur untuk perempuan. Karena Al-Albani mengatakan di Ahkamul Janais, di halaman 229 beliau katakan rahimallahu ta'ala, wan nisa'u karijali fistihbabi ziaratil kuburi li wujuhin. Bahasanya perempuan itu sebagaimana laki-laki dalam masalah dianjurkan untuk ziarah kubur. Li wujuhin, mengingat sejumlah alasan. Kemudian beliau paparkan sejumlah alasannya, sejumlah dalil-dalil yang sebagiannya kemarin telah kita baca. Namun kemudian di poin selanjutnya beliau mengatakan, namun hal tersebut tidak boleh sering-sering. Ya, kalau sering-sering nanti menjadi satu hal yang terlarang. Ya, maka lompatannya lebih jauh lagi ya. Kalau tidak sering-sering dianjurkan, kemudian ketika sering-sering menjadi satu hal yang haram. Maka ralat dari apa yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, ternyata Syaikh Ibnu Utsaimin telah mengakomodir pendapat Al-Albani dengan meletakkannya sebagai pendapat yang keempat, yang mengatakan bahasanya ziarah kubur bagi perempuan adalah sunnah dianjurkan sebagaimana laki-laki. Kemudian kita masuk babnya. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala, babu maja'a fi himayatil mustafa. Bab berisi tentang dalil-dalil bagaimanakah manusia pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga dan melindungi sisi tauhid, dan beliau menutup segala jalan yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Mustafa asalnya ta'nya itu adalah ta' mengikuti wazan ifta'ala, makna dasarnya Mustafa. Dari kata-kata sofwah, dan sofwah artinya khiyaru syai', yang terbaik dari sesuatu. Dan Nabi SAW afdalul mustafain adalah manusia pilihan yang paling utama. Ini bentuk jamak sama bentuk mutsanna untuk mustafa itu sama, mustafain. Li'annahu afdalu ulil azmi minar rusul, karena beliau adalah ya ulul azmi dari kalangan rasul yang paling mulia, dan tentu semua rasul adalah manusia-manusia pilihan. Dan manusia pilihan yang dimaksudkan dalam judul bab ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terpilihnya seorang hamba di sisi Allah itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah terpilihnya orang sehingga masuk dalam kategori ulul azmi minar rusul, rasul ulul azmi. Setelah itu rasul biasa yang bukan ulul azmi, setelah itu nabi yang tidak rasul, kemudian siddiq, kemudian syuhada, kemudian salihin. Himayah dari kata kahama syai' artinya memberikan untuknya pelindung yang melindungi orang-orang yang mau dekat-dekat di sekelilingnya. Wa minhu himayatul ardi ani ra'i fiha, oleh karena itu ada tanah. Dalam bahasa fikih, dalam kitab-kitab fikih dijumpai ada satu tanah yang disebut hima, tanah larangan. Atau dalam hadis juga telah disebutkan kosakata ini, wa inna likulli malikin hima. Setiap raja itu punya hima. Hima itu adalah himayatul ardi, bagian dari tanah yang terjaga dan dilarang ani ra'yi fiha, untuk di gembala, untuk jadikan padang gembalaan umum. Maka ada namanya hima, dan hima adalah padang gembalaan khusus untuk binatang peliharaan raja. Maka selainnya tidak boleh digembalakan di situ. Nah, daerah ini disebut hima. Janab artinya janib, sisi. Tauhid maknanya adalah mengisahkan Allah dengan apa yang menjadi yang yajibulahu, apa yang menjadi hak Allah berupa rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat Allah. Nah, di samping Nabi menjaga dan melindungi, Nabi tidak biarkan pintu-pintu menuju kemusyrikan itu terbuka lebar sehingga siapa saja bisa masuk ke dalamnya. Kan tapi beliau tutup segala jalan yang mengantarkan kepada kemusyrikan, karena kemusyrikan adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah Ta'ala berpendapat di salah satu dari dua pendapat beliau, bahasanya syirik asghar semacam riya itu tidaklah tergolong dengan dosa-dosa yang bisa diampuni. Nah, sehingga syirik asghar adalah termasuk dosa yang tidak Allah ampuni. Mengingat makna umum yang bisa disimpulkan dari ayyushroka bihi, karena ayyushroka bihi ini bisa menghasilkan masdar. Maka al-isyroka bihi. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal tersebut, fa jami'u dzunub, maka semua dosa dunahu itu di bawah level kemusyrikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Di sini mencakup dosa besar ataupun dosa kecil. Maka karena syirik asghar sekalipun itu tidaklah diampuni, maka ini menunjukkan bahasanya kemusyrikan bukanlah satu hal yang sepele, yang patut disepelekan. Namun perlu diketahui ketika Ibnu Taimiyah di salah satu dari dua pendapatnya mengatakan bahasanya syirik asghar itu layur farubihi, tidak termasuk dosa yang terampuni, yaitu bisa diampuni oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun syirik asghar dalam pandangan beliau bisa terhapus indal muwazanah, ketika penimbangan amal, ketika amal ditimbang, amal kebajikan dan keburukan ditimbang, manakala amal kebajikan itu lebih berat, maka amal kejelekan teranggap tidak ada, jadi terhapus, sehingga dia langsung masuk surga. Maka syirik asghar dalam pendapat ini bisa terhapus, namun dalam muwazanah, ketika ternyata timbangan amal kebajikan seseorang lebih berat daripada kebajikannya lebih berat daripada keburukannya. Maka kemusyrikan itu merusak hati dan niat. Dan jika niat telah rusak, rusaklah amal, karena amal itu dibangun di atas prinsip niat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kesenangannya, akan kami penuhi untuknya balasan amalnya fiha di dunia, dan mereka tidak dikurangi. Namun mereka itu laisa lahum fil akhirati ilan nar, tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka, dan hapuslah apa yang mereka lakukan di dunia dan sia-sialah semua amal yang mereka kerjakan. Ini dalil bahasanya beramal karena motivasi dunia itu tidak ada nilainya. Dan Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Idan jika demikian, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga tauhid dengan penjagaan yang kokoh. Beliau tutup segala jalan yang mengantarkan kepada kemusyrikan meskipun masih terlalu jauh. Karena kaidah atau kata mutiara dalam budaya orang Arab, mansar ala darbi wasola, siapa saja yang mau tekun menempuh jalan yang benar, dia akan sampai di ujung jalan. Maka siapa yang menempuh jalan dan jalan-jalan yang benar dan namun dia mau tekun menempuhnya, maka dia pasti sampai di ujung jalan. Dan ketika orang itu salah jalan, nah ini alamat sia-sia. Kalau orang itu jalannya sudah benar, dia di jalan menuntut ilmu, dia sudah benar, dan dia mau bersabar, pelan-pelan, dikit-dikit, namun dia sabar dan tekun, maka pasti berhasil. Dan setan itu menampakkan indah berbagai amal keburukan yang dilakukan oleh seseorang, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, sehingga sampailah kepada puncaknya. Maka dalil tentang perhatian Nabi kepada tauhid adalah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Ja'akum, datang kepada kalian, ada yang mengatakan artinya datang kepada orang Arab. Karena min anfusikum artinya adalah dari orang Arab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu sebagaimana kita ketahui berasal dari orang Arab. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan dialah Allah zat yang telah mengutus di tengah-tengah ummiyin orang-orang Arab seorang rasul dari mereka. Namun ja'akum di sini dimungkinkan maknanya adalah umum untuk semua umat Islam. Sehingga yakunul murad binafsi, sehingga yang dimaksud min anfusikum adalah jenis, artinya dari diri kalian manusia, bukan jin, bukan malaikat, bahkan dia adalah sejenis dengan kalian yaitu manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dialah Allah zat yang menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang sama. Ya, maka tentang ja'akum min anfusikum, ya, min anfusikum terdapat dua kemungkinan pemaknaan. Ya, min anfusikum artinya adalah atau ja'akum itu artinya bersifat umum untuk umat seluruhnya. Namun bisa juga sebelumnya adalah lil Arab. Namun kalau pakai kemungkinan makna yang pertama itu lil Arab, maka menimbulkan kebingungan karena Nabi SAW diutus untuk semua manusia Arab ataupun non-Arab. Akan tapi bisa kita jawab dengan kita katakan yang disebut, yang dipanggil adalah orang Arab lianna, dikarenakan anugerah Allah pada orang Arab lebih besar daripada kepada bangsa yang lain, di mana Muhammad itu bagian dari mereka, dan dengan dipilihnya Muhammad yang bagian dari mereka, maka ada pemuliaan bagi mereka tanpa ragu. Ya, namun pemaknaan kemungkinan makna yang kedua yang lebih utama, lebih tepat lil umum, ya, karena maknanya umum. Laqad mannallahu 'alal mu'minina, sebagaimana bukti firman Allah di surat Ali Imran, sungguh Allah telah memberikan anugerah pada orang-orang yang beriman ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang manusia dari diri mereka sendiri. Walamma kana al-murad, dan jika yang dimaksud adalah orang Arab, maka akan terlihat ayat yang dipakai minhum, bukan min anfusihim. Contohnya, walladzi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum. Dialah Allah zat yang mengutus di tengah-tengah ummiyin, orang-orang Arab, seorang rasul dari mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Ibrahim dan Ismail, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Bukan min anfusim, namun minhum. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka. Maka kesimpulannya, ada kaidah yang menarik disimpulkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin. Berdasarkan hal ini, jika dalam Al-Quran kita jumpai min anfusihim, maka yang dimaksudkan adalah semua umat Islam. Namun jika ada kalimat minhum, maka yang dimaksudkan adalah orang Arab saja. Maka jika kita maknai dengan makna yang kedua yang bersifat umum, maka tidak ada hal yang membingungkan dalam ayat ini. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul seorang utusan dari Allah, sebagaimana firman Allah, Rasulun minallah, seorang utusan dari Allah yang bacakan suhfa mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Min angfusikum, karena min angfusikum, maka artinya umumul ummah, seluruh umat Islam. Azizun, azizun di sini maknanya berat, karena ain dan za dalam bahasa Arab menunjukkan makna solabah, keras. Contohnya ada istilah ardun azaz, artinya bagian tanah yang kuat dan keras. Makna ayat sebenarnya berat bagi Nabi segala yang menyusahkan kalian. Oleh karena itu Nabi diutus dengan membawa agama yang memiliki dua sifat, hanifiyah, samha, lurus masalah akidah dan lapang dan penuh dengan kelapangan. Dalam hadis disebutkan tidaklah Rasul diminta untuk memilih dua di antara dua hal kecuali memilih yang paling ringan, selama itu tidak dosa. Dan apa yang ada di hadis ini adalah menyatakan dan terbentuk kemudahan yang Rasul Muhammad SAW diutus dengan membawanya. Maka di antara kemudahan yang dibawa oleh Nabi SAW dan Nabi punya prinsip, tidaklah beliau dipilih untuk memilih di antara dua hal kecuali memilih yang paling ringan, selama itu tidak dosa. Dan hadis ini tentang Nabi tidaklah diminta memilih dua perkara kecuali memilih yang paling mudah, selama itu tidak dosa. Contoh penerapannya adalah di sebagian dikatakan oleh Syaikh Muthaimin, ini jadi dalil haramnya unani. Karena waman lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, maka adalah dia puasa. Maka ketika tidak mampu nikah, maka ada dua pilihan, unani atau puasa dan bersabar. Dan Nabi tidaklah diminta untuk memilih dua perkara kecuali yang paling ringan. Ternyata Nabi tidak milih pilihan onani namun puasa. Mungkin ini menunjukkan dan mengisyaratkan bahasanya yang tidak dipilih adalah dosa. Karena prinsip Nabi jika dihadapkan pada dua perkara, bila akan memilih yang paling ringan selama tidak dosa. Ma'anittum, nyamannya di sini masdariyah sehingga maknanya anatakum ay masyaqqatakum, kesulitan kalian. Karena anata maknanya masyaqqah, kesulitan. Oleh karena itu dzalika hal tersebut liman khasyal anata minkum, bagi siapa saja yang mengkhawatirkan kesulitan di antara kalian, yaitu al masyaqqah, kesulitan. Ya, sehingga maknanya azizun alaihi ma'anitum artinya azizun alaihi anatukum, berat baginya segala yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, hirs rakus artinya mencurahkan kesungguhan untuk mendapatkan perkara yang diinginkan. Wal makna dan maknanya adalah beliau memberikan seluruh daya kemampuan beliau untuk kemaslahatan kalian. Bahwa maka beliau itu adalah seorang yang terkumpul padanya dua hal. Yang pertama adalah semangat untuk mencegah keburukan. Ini bisa disimpulkan dari azizun alim ma'alitum, berat bagi Nabi segala yang menyusahkan kalian. Dan yang kedua adalah husulul mahbub, sangat menginginkan terwujudnya apa yang diharapkan. Berdasarkan firman Allah, harisun alaikum. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua sifat ini. Beliau tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi pada umatnya, dan beliau menginginkan hal-hal yang terbaik yang terjadi pada umatnya. Dan ini adalah nikmat Allah atas kita dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memiliki akhlak yang luar biasa yang tergambar dalam firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau memiliki akhlak yang agung. Kemudian bil mu'minina ra'ufur rahim, dan beliau adalah seorang yang ra'uf dan rahim terhadap orang-orang yang beriman. Ra'uf diambil dari kata-kata ra'fah, artinya adalah asyad rahmah, kasih sayang yang paling hebat, wa arqaha, dan yang paling lembut. Sedangkan rahmah sendiri adalah riqatul qalbi, ini lembutnya hati yang mengandung muatan kecenderungan kepada orang yang disayangi dan membantu orang yang disayangi, mendatangkan kebaikan untuknya, mencegah keburukan darinya. Dan perkataan kita bahasa rahmah itu adalah kelembutan hati, ini adalah rahmah dari sudut pandang makhluk. Adapun untuk Allah Ta'ala, maka tidak kita tafsirkan dengan tafsiran semacam ini, karena tidak ada satu pun makhluk yang serupa dengan Allah. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada rahmat makhluk. Maka rahmat Allah tidak bisa disaing oleh rahmatnya makhluk, apalagi semisal dengannya. Terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, si Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan dari 100 tersebut satu saja ke bumi. Dengannya maka makhluk itu saling berkasih sayang sejak mereka tercipta sampai hari kiamat. Hatta inna dabata latarfa'u, sampai-sampai dari kasih sayang tersebut ada binatang tunggangan yaitu kuda mengangkat kakinya an waladiyah, dari anaknya, karena khawatir bisa mengenai anaknya. Ya, faman yusim, maka siapa yang bisa menghitung kasih sayang Allah yang telah ada pada makhluk-makhluk ini sejak mereka tercipta sampai hari kiamat, kamiatan jumlahnya. Dan siapa yang mampu bisa memperkirakan kaifiatan kualitasnya, maka tidak ada satu pun yang mampu kecuali Allah Azza wa Jal yang menciptakannya. Padahal ini baru satu rahmah. Maka pada saat hari kiamat, Allah akan menyayangi makhluk dengan 99 rahmatnya di samping rahmat pertama, yaitu berarti 100 rahmat. Maka apakah rahmat kasih sayang Allah semacam ini bisa disaingi oleh kasih sayang makhluk? Tentu jawabannya abadan sama sekali tidak bisa menyainginya, mendekatinya. Oleh karena itu, wa qadr al-mustarak, titik kesamaan antara rahmatnya sang pencipta dan makhluk adalah yang namanya kasih sayang adalah sifat yang mengharuskan untuk berbuat baik kepada yang disayangi. Namun kasih sayang sang pencipta tentu beda dengan kasih sayang makhluk. Ya, karena kasih sayang makhluk adalah bagian dari sifat makhluk, dan kasih sayang makhluk adalah makhluk karena dia sifatnya. Fasifatul khaliq, maka sifatnya Allah sang pencipta tidaklah mungkin terpisah dari dirinya dan berpindah kepada makhluk. Seandainya kita li'anan lokol nabi dalika, seandainya kita mengatakan demikian, berarti kita mengatakan bisa bertempatnya sifat khaliq pada makhluk, dan ini adalah satu hal yang tidak mungkin. Karena sifat khaliq adalah sesuatu yang dia bersifat dengannya sendirian, dan sifat makhluk adalah sesuatu yang melekat pada makhluk. Akan tetapi sifat-sifat sang pencipta memiliki pengaruh yang nampak pada makhluk. Wahadal athar, dan pengaruh-pengaruh inilah, itulah kasih sayang yang kita berkasih sayang dengannya. Ya, maka dari paragraf panjang yang baru saja kita baca, Maka beliau sampaikan di sini bahasanya rahmat Allah, yang namanya kasih sayang Allah, itu ada rahmat Allah yang makhluk dan ada rahmat Allah yang merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka sebutan rahmat Allah itu ada yang makhluk. Semisal dalam hadis yang tadi telah kita baca, ya, Allah memiliki 100 rahmat. Satu diturunkan ke bumi dan itu dipakai oleh semua makhluk untuk berkasih sayang. Maka ini terpisah dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi dikatakan, la yumkin an tanfasil anhu ila makhlukin. Nah, mungkin yang namanya sifat Allah itu kemudian melesat keluar dari zat Allah, kemudian menuju makhluk. Nanti kalau begitu kita menganut akidah hulul, ada sifat Allah yang bisa bertempat pada makhluk. Ini satu hal yang tidak mungkin. Maka 100 kasih sayang rahmat tadi adalah makhluk, rahmat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu terkadang Allah menyebut hujan dengan rahmat Allah, dan dia tentu makhluk dan bukan merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rahmat kasih yang bersifat makhluk. Oleh karena itu salah satu nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki kasih sayang kepada makhluk, memiliki kasih sayang. Maka rahmat di situ adalah rahmat yang merupakan bagian dari zat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terpisah dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad adalah bil mu'minin ra'ufur rahim, penyayang dengan orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan kalau Nabi kepada selain mukmin tidak penyayang, namun bersikap tegas yang kadang perlu keras. Sebagaimana Allah ceritakan tentang Nabi dan para sahabatnya di surat Al-Fath, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya tegas dengan orang kafir, penyayang dengan sesama mereka. Fa'in tawallahu, maka jika mereka berpaling, yaitu mereka aradu berpaling dari penjelasan yang jelas ini tentang gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqul hasbi Allah, maka katakanlah, ini ditujukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ucapkanlah kalimat ini dengan bersandarkan hati kepada Allah, tawakal kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, hasbi Allah. Maka makna ayat fa in aradu, jika mereka berpaling, maka janganlah menyusahkanmu berpalingnya mereka, dan katakanlah dengan lisanmu dan hatimu, cukuplah Allah bagiku. Fakul hasbi Allah la ilaha illahu, maknanya tiada sembahan yang berhak disembah, hakikun bil ibadah, berhak untuk mendapatkan ibadah selain Allah azza wajal, alaih tawakkaltu, hanya padanya aku bertawakal. Tawakal maknanya adalah al-i'timad ala Allah fi jal bil manafi' wa dar fil madar ma'athiqah bihi wa fi'lil asbabin nafi'ah. Ya, definisi tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah agar terwujudnya manfaat dan tercegahnya keburukan, plus diiringi athiqah bihi, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditambah fi'lul asbabi nafi'ah, melakukan usaha yang manfaat. Ya, maka ada dua sisi berkaitan dengan tawakal. Yang pertama adalah kondisi hati yang pasrah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sisi lahiriah yang melakukan sebab-sebab yang manfaat. Maka berdasarkan definisi ini, jika orang itu lapar namun enggak mau makan dan mengatakan saya tawakal, maka dia tidak bertawakal karena dia tidak melakukan sebab-sebab yang manfaat. Yang namanya tawakal adalah orang itu lapar, maka dia makan dan cari makanan, kemudian dia sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan minta pada Allah agar makannya menyebabkan kenyang. agar makannya adalah makan yang manfaat. Dan ma'at thikah bihi, dan dalam tawakal itu ada thikah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perlu diketahui oleh karena itu maka berkaitan dengan thikah billah, maka sejumlah ulama mengingatkan mengingatkan tentang terlarangnya ucapan ats-tsiqatu binafsi. Kata mereka, ats-tsiqah itu billah, bukan binafsi. Maka namun apakah tepat berkaitan dengan peringatan sebagian ulama tidak bolehnya ungkapan ats-tsiqatu binafsi, apakah tepat ketika itu diterjemahkan dan dianggap sama dengan PD dalam bahasa Indonesia, percaya diri. Maka Allah Ta'ala a'lam adh-dhahir, berbeda. PD itu artinya tidak grogi. Makna yang diinginkan adalah dalam ungkapan dalam bahasa Indonesia, percaya diri itu yang makna yang diinginkan adalah tidak grogi, tidak demam panggung, non nyantai biasa. Nah, itu yang diinginkan dengan PD, tidak gemeteran, tidak ini, tidak keluar keringat dingin. Namun nah, itu yang diinginkan dengan PD. Ya, sehingga sebagian orang menerjemahkan perkataan ulama tentang larangan ats-tsiqatu binafsi kemudian dianggap itu larangan PD dan percaya diri. Ini. Dan ini satu hal yang tidak tepat. Kan ats-tsiqatu binafsi artinya at-tawakkal ala nafs. Dan ini tidak boleh. At-tawakkal ala Allah, bukan ala nafsi. Nah, itu kalau pakai bahasa Arab. Nah ini berbeda dengan PD. Maka ats-tsiqatu binafsi tidak sama dengan PD. Lalu PD tadi, enggak gemeteran, enggak keluarkan dingin, enggak grogi, itu PD. Bukan at-tawakkal ala nafsi. Maka perbedaan budaya itu diperhatikan. Jangan sampai kemudian meletakkan perkataan ulama tidak pada tempatnya karena tidak faham perbedaan budaya yang ini kemudian berdampak pada perbedaan bahasa. Maka orang kemudian ngira ada perkataan misalnya Syekh Abdul Razak tentang larangan ungkapan ats-tsiqatu binafsi, kemudian dimaknai dengan larangan PD dalam bahasa Indonesia. Oh, dilarang PD. Wah, apa suruh gemeteran? Kan? Apa suruh demam panggung? Kan enggak. Memang betul ats-tsiqah itu percaya, binafsi itu diri. Oh, berarti percaya diri. Ya. Tapi percaya diri, ats-tsiqatu binafsi dengan percaya diri lain. Percaya diri di sini dengan percaya diri di sini itu berbeda. Ats-tsiqatu binafsi di sini artinya tawakal dengan diri sendiri. Mengandalkan usahanya. Enggak ada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan PD itu masalah demam panggung, masalah grogi, masalah keringat dingin, masalah gemeteran, masalah itu yang diinginkan. Maka ini pentingnya menerjemah menerjemah itu pakai mikir gitu ya. Menerjemah itu perlu pakai mikir, enggak asal terjemah. Ini ada fatwa ulama tentang larangan ats-tsiqatu binafsi kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan larangan PD. Larangan percaya diri kan berarti suruh grogi kan, kalau dalam bahasa Indonesia berarti maknanya suruh grogi. Maka ini di antara hal yang menunjukkan sulitnya terjemah, dan itu bukan satu hal yang gampang, remeh, sepele, dan karena diantaranya adalah nih, perhatikan budaya kalimat ini di budaya ini apa maknanya, kalimat ini di budaya ini apa maknanya. Athiqatu binafsi di budaya Arab maknanya apa? Tawakkal 'ala nafs, percaya diri dalam bahasa Indonesia, dalam budaya Indonesia apa artinya. Nah ini pakai mikir ini. Jadi sehingga fatwa ulama tentang larangan athiqatu binafsi jangan sampai dipahami ini adalah fatwa ulama tentang larangan PD dan perintah untuk grogi, kan? Maka athiqatu, maka kita lihat di sini athiqatu billah ya maknanya atawakkal 'ala Allah. Maka dia bagian dari atau dia adalah makna tawakal. Ya demikian yang kita baca, kita lanjutkan ba'dal isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin.